laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelam? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tua kemana kau suruhkan untuk diri? Sekarang kasih sayang yang ku berikan, engkau anggap untuk membayar utang cinta yang ku pinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak dengan mu orang lain berlabuh aku yang tenggelam.